إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخوة ممكن ada yang ta'awun untuk anak-anak yang di luar masjid, imam disuruh masuk atau disuruh pulang. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca syarah dari terangan atau penjelasan al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa'atakidu al-imana bikulli ma akhbar bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Dan aku meyakini keimanan dengan segala yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi al-iman bil yaumil akhir. Nah, keimanan kepada hari akhir meliputi keimanan terhadap apa saja yang terjadi setelah kematian. Masuk cakupan di dalamnya beriman dengan kehidupan barzakh atau kehidupan kubur. Asy-Syaikh Zaid pada syarahnya beliau mengatakan thumma fil hayat al-barzakhiyah, kemudian pada kehidupan barzakh atau kehidupan alam kubur. Dinamakan barzakh karena menjadi pemisah, ya, pemisah antara kehidupan dunia, ya, dengan yaumul akhir. يجب الإيمان بسؤال الملكين الموكلين بسؤال بني آدم في القبور. Maka terkait dengan kehidupan barzakh wajib untuk beriman dengan adanya pertanyaan dari dua malaikat yang ditugasi untuk memberikan pertanyaan kepada Bani Adam fil kubur, di alam kuburnya. Dan ini tentu tidak terkhusus pada mereka yang meninggal di kubur. Artinya ini juga mencakup siapa saja yang meninggal walaupun terjadi perkara yang menghalangi untuk bisa dikubur, seperti yang tenggelam di lautan atau dimakan hewan buas. Semuanya mengalami pertanyaan dua malaikat tersebut. Pada riwayat At-Tirmidzi, ya, disebutkan nama dua malaikat tersebut, yaitu Munkar dan Nakir. Kama madha, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, yakni pada beberapa lembar sebelumnya telah disebutkan tentang permasalahan ini. Wa kadzalika ma ba'da al-hayatil barzakhiyah, demikian juga beriman dengan apa yang terjadi dari kehidupan setelah kehidupan barzakh. Yang disebutkan pada baris berikutnya yang semestinya ini masih bersambung, ya, al-hayatul ukhrawiyah, ini kehidupan akhirat. termasuk bagian dari perkara yang harus kita imani, yang ini juga sudah disentuh pada pembahasan sebelumnya, beriman dengan adanya nikmat dan azab kubur. Di mana ini terjadi setelah pertanyaan dua malaikat tersebut. Ya, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu dengan tepat, maka baginya nikmat kubur. Adapun yang tidak, waliyazubillah, maka baginya azab kubur. Apakah kenikmatan dan azab kubur ini ya mengenai jasad atau fisik, ataukah mengenai ruh? Maka dalam perkara ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa nikmat dan azab kubur ini mengenai kedua-duanya, yakni ruh maupun jasad. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan asar atau pengaruh dari azab kubur tersebut pada fisik, ya, pada sebagian kejadian. Pada sebagian kejadian atau peristiwa Allah Subhanahu wa taala nampakkan ya yang demikian. Kemudian kata beliau selanjutnya, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fayajibu al-imanu bin-nafkhi fis-suri. Maka terkait dengan kehidupan akhirat, di antara perkara yang harus diimani adalah ini wajibnya beriman dengan ditiupnya as-sur, yakni sangkakala atau trompet yang demikian besar. وذلك أن الله عز وجل إذا أراد بعث الناس من قبورهم أمر إسرافيل أن ينفخ في السور. Dimana Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki untuk membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil salah satu di antara pembesar malaikat yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menggandengkan namanya dengan dua malaikat yang lainnya, ini Jibril dan Mikail. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Israfil ya sebagaimana pada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada kitab beliau Usulul Iman, bahwa Israfil adalah salah satu di antara malaikat yang bertugas untuk memikul arsy. Jadi selain tugas beliau sebagai peniup sangkakala. Di mana Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki untuk membangkitkan manusia dari alam kubur mereka, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Wan nafakhat, adapun tiupan sangkakala, jumlah dari tiupan tersebut. Kama warada fil Qur'anil Karim, sebagaimana telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Nafkhatul faz'i, tiupan yang mengagetkan, yang dengan itu menjadikan jadi kematian mereka. Ini yang masih hidup. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Jadi ini tiupan yang pertama. Wa hadhihi dalla 'alaiha qaulullah azza wa jal. Terkait dengan perkara ini, firman Allah azza wa jal menunjukkan, jadi pada firman-Nya, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dahirin. Dan pada hari ditiupnya sangkakala, ditiupnya trompet yang besar, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang dengan itu menyebabkan kematian mereka. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan datangi Allah Subhanahu wa taala dakhirin, dalam keadaan hina. Kemudian wan nafkhatu tsaniyatu wats-tsalitsatu, adapun tiupan yang kedua dan ketiga. Perlu diketahui dalam permasalahan ini, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Asy-Syarih, ada khilaf apakah jumlah tiupan pada sangkakala itu dua kali ataukah tiga kali. Di sini saya mengatakan pada tiupan yang kedua dan ketiga, dalla alaihima qaulullahi azza wa jal, menunjukkan kepada perkara yang demikian firman Allah azza wa jal, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala, sehingga dengan itu saiko, kata saiko bisa maknanya pingsan, tapi yang dimaksud di sini meninggal, maka meninggal dan matilah, ya. Meninggal atau matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang dikecualikan dari kematian. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyam yanzurun. Kemudian ditiuplah tiupan yang lainnya, yang dengan itu maka mereka pun, yakni makhluk-makhluk ini, berdiri dari alam kubur mereka. Yang zurun, ya, dalam keadaan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala khilafin baina ulama'i tafsir, ya. Yani menurut adanya perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir, hal hadhihi nafkhatun wahidah atau nafkhatani, Apakah yang kedua dan ketiga ini tiupan satu tiupan, dimaknai satu tiupan, ataukah dua tiupan? Jadi berdiri sendiri masing-masing. Sehingga sekali lagi, dalam masalah ini ada khilaf, bukan permasalahan yakni pada pokok tiupan itu sendiri, tapi dari sisi jumlah. Ya, dari sisi jumlah tiupannya, apakah dua kali ataukah tiga kali. Dan dari perkataan Syekh Zaid Al-Madkhali, menunjukkan beliau cenderung pada pendapat ulama yang menyatakan tiga kali tiupan. Ya, bersama di sana Alim Ibn Kathir rahimahullah juga sependapat dengan yang disebutkan di sini pada kitab beliau An-Nihayah. Bukan Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi An-Nihayah fil fitan wal malahim. Kitab ini khusus menyebutkan tentang kiamat dari mulai tanda-tandanya sampai kejadian-kejadian setelah terjadinya hari kiamat. Ini kitab An-Nihayah. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa jumlah tiupan itu dua, menganggap bahwa nafkhat al-faz', yakni tiupan yang mengagetkan dengan as-sa'q, ini satu kali tiupan. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan untuk bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka. Ini pendapat yang kedua. Di antara dalil pendapat ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini pada ayat yang baru saja, ayat di dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Kemudian dalil dari as-sunnah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma bainan nafkhataini." Ini Nabi menyatakan "Ma bainan nafkhataini 40." Nabi menegaskan bahwa rentang waktu di antara dua tiupan tersebut, jadi ini Nabi menegaskan dua tiupan adalah 40, adalah 40. Para murid Abu Hurairah ketika disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka bertanya, "Qalu ya Abu Hurairah, 40 yawman, apakah maksudnya yakni 40 hari?" Qala abaitu. Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan untuk mengatakannya." Qalu, kata mereka, "40 syahran." Apakah 40 bulan? Qala abaitu. Maka dijawab dengan jawaban yang semisal sebelumnya. Qalu, kata mereka, 40 sanah. Apakah 40 tahun? Qala abaitu. Maka dijawab lagi oleh Abu Hurairah, abaitu. Jadi dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, kata beliau di dalam syarah Sahih Muslim, "Wa ma'na qawli Abi Hurairah abaitu Ay abaitu an ajzima atau an ajzama an al murad 40 yawman aw sanatan aw syahran. Yakni aku enggan untuk memastikan apakah yang dimaksud itu 40 hari ataukah 40 tahun ataukah 40 bulan. Ini maksudnya. Ya. Balil ladzi ajzamu bihi annaha 40 mujmalah. Bahkan yang aku pastikan ya, sebagaimana berita dari Nabi yakni 40 ya, secara global seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentayin apakah rentang waktu itu 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Hanya Nabi mengatakan ma bainan nafkhataini 40. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Hurairah melanjutkan apa yang beliau dengar dari Nabi. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Di mana pada rentang waktu 40 di antara dua tiupan tersebut hancur tubuh-tubuh ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fayambutuna kama yambutul baqal ay annabat, maka mereka tumbuh setelah hancurnya tubuh-tubuh mereka, mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanam-tanaman. Jadi kembali ya Allah Subhanahu wa taala hidupkan yakni fisik mereka ya sebelum disatukan dengan ruh mereka. Dan tubuh yang dihidupkan itu ya yang disusun kembali adalah apa yang dipakai di kehidupan dunia. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan dari tubuh yang hancur tersebut tetapi menciptakan tubuh yang baru. Dan tentu pada keyakinan yang seperti ini ya pengingkaran terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan penciptaan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wa laisa minal insani syai'un illa yubla." Tidak ada dari tubuh manusia sesuatu pun kecuali yubla, nanti akan hancur. Ya, bersatu dengan tanah. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Artinya tulang-tulang yang lain hancur. Kecuali satu tulang saja. Wa huwa ajbuz zanabi. Yakni tulang yang disebut dengan ajbuz zanabi. Yani tulang ekor. Ini posisi ini ya. Ini pada tulang punggung yang paling bawah. Ya, paling bawahnya di situ terletak ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Ini yang tidak hancur. Ya, satu-satunya tulang yang tidak hancur adapun ya. Jasad yang lainnya dari jasad seorang manusia hancur. Ada suatu pengakuan dari petugas kremasi. Petugas kremasi. Tahu kremasi ya? Ya, sebagian penganut agama mungkin Hindu ataukah Konghucu biasanya dibakar tubuh mayit itu sampai menjadi apa? Menjadi arang apa jadi abu? Jadi abu. Ya. Ternyata didapati setiap kali proses pembakaran itu oleh si penjaga, ya, yakni proses ini, ada satu bagian yang tidak bisa hancur, ya. Padahal itu sudah dipanaskan sedemikian sampai menjadi abu. Jadi itu tulang tersebut tidak hancur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu, yakni dari tulang inilah, yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, maka akan disusun kembali penciptaan tubuh manusia pada hari kiamat nanti. Ya, jadi bermula dari tulang yang satu ini. Nah, di hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Wa rentang waktu di antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Baik. Ini terkait dengan khilaf dalam permasalahan berapa tiupan yang terjadi pada yaumul kiamah. Jadi pendapat yang menyatakan dua tiupan. Tiupan yang pertama mencakup di dalamnya tiupan yang mengejutkan dan menyebabkan, yakni kematian makhluk-makhluk kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Adapun tiupan yang kedua, tiupan untuk dihidupkannya kembali, ya, jasad-jasad yang sudah hancur dibangkitkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah selanjutnya, wa kam min ayatin karimah ja'at tadullu ala anna al-ba'ts haqqun wa annahu ruknun min arkanil iman al-waridu dhikruha fi nususil kitabi was sunnati wa man ankarahu faqad kafar. Berapa banyak di antara ayat yang mulia datang menunjukkan bahwasanya al-ba'ts, yakni dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka, ini merupakan perkara yang hak, perkara yang benar, pasti. Wa annahu ruknun min arkanil iman, bahwasanya beriman dengan dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka, ini merupakan salah satu di antara rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Al-waridu dzikruha, yang telah datang penyebutannya, penyebutan tentang yaumul ba'ats ini, fi nususil kitabi was sunnah, dalam nas-nas al-kitab dan as-sunnah. Kata beliau, wa man ankarahu faqad kafar. Barang siapa mengingkari dibangkitkannya manusia, ya, setelah kematian mereka pada yaumul kiamah nanti, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Jadi pengingkar yaumul ba'ats, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, dihukumi bahwa mereka bukan lagi orang-orang muslim, tapi mereka adalah orang-orang kufar. Oleh karena itu, apa yang dikenal di masa kita dengan kelompok yang dijuluki dengan yani al-ba'thi, kelompok al-ba'thi, pengingkar hari kiamat, mereka adalah orang-orang kufar, ya, bukan muslimin. Ini partainya siapa? Saddam Hussein. Baik. Ini partai Ba'ath ini, ya, adalah partai orang-orang kufar meskipun mungkin mereka menampilkan ya, jargon-jargon Islami, ya, slogan-slogan yang terlihat Islami, tetapi dengan keyakinan mereka mengingkari Yaumul Ba'ats, maka mereka bukan lagi muslimin. Oleh karena itu, di antara perkara yang melandasi fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ya, di masa itu ketika pasukan Saddam benar-benar telah mengarahkan yakni senjata mereka untuk menguasai Baitullah, ya, setelah sebelumnya tentunya menguasai negeri Saudi, maka dengan keterbatasan kemampuan yang ada, ya, beliau memberikan fatwa untuk menyewa siapa? Tentara Amerika, ya. Kenapa? Karena tentara Amerika dari sisi agamanya lebih baik, masih memiliki agama. Adapun orang-orang Ba'athiyah, mereka orang-orang kufar yang tidak memiliki agama, ya. Dan tentang kesadisannya, ya, luar biasa, ya, sadisnya tentara Saddam. Baik, ya. Yang punya buku mereka adalah teroris, ini bisa dirujuk tentang bagaimana catatan-catatan kekejaman pasukan Saddam dan yang dibunuh oleh mereka adalah kaum muslimin. Kama qala Allahu azza wa jal. Jadi pengingkar hari kiamat, pengingkar dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka adalah orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taghabun, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir, mereka za'ama, jadi di sini maknanya meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Katakan wahai Nabi, sungguh demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dikabari, diberitahu dengan apa yang telah kalian perbuat. Ini di kehidupan dunia ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu, yang dibangkitkannya manusia setelah kehancuran tubuh-tubuh mereka, kemudian didatangkan, ya, kepada mereka saksi-saksi yang memberitakan apa saja yang telah mereka perbuat, ya, di kehidupan dunia ini, baik saksi dari tubuh mereka itu sendiri, kulit-kulit mereka, tangan mereka, kaki mereka, semua menjadi saksi. Yang demikian itu perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mazin tahan. Baik, kita lanjutkan. قال الشارح الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله والنصوص في أمر الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموقف العظيم في فصل القضاء بين الخلائق معروفة مشهورة مستفيضة dan nas-nas tentang perkara syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaat beliau fil mauqifil azim, yakni ketika manusia dikumpulkan, diberdirikan pada momentum yang sangat besar di mana seluruh manusia dari awal hingga akhir semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar untuk diberikan putusan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara mereka dari apa yang telah ditempuh oleh masing-masing mereka di kehidupan dunia ini. Maka terkait dengan perkara syafaat ini, ma'rufah masyhurah, diketahui, dikenal, mustafidah, dan periwayatan tentang berita syafaat ini demikian banyak jalurnya. Ya, sehingga perkaranya demikian meyakinkan berita tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh manusia, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan di antara mereka. Ini yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Di mana syafaat ini adalah awal dari syafaat yang terjadi pada yaumul qiyamah. Ya, asy-syafa'atul uzma. Syafaat ini juga dikenal dengan al-maqamul mahmud. Ya, karena dengan syafaat tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuji oleh seluruh makhluk. Dan terkait dengan syafaat ini, ini syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada hadis asy-syafa'at, hadis yang diriwayatkan Abi sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika manusia mendatangi Adam meminta agar Adam memintakan kepada Allah untuk menyegerakan ya pemutusan perkara di antara mereka, Adam meminta uzur ya dan mengisyaratkan untuk mendatangi Nuh ya, kemudian mereka pun mendatangi Nuh dan Nuh pun meminta uzur dan mengisyaratkan untuk mendatangi Ibrahim ya, demikian seterusnya sampai Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tidak menyatakan atau tidak menyampaikan uzur, tetapi menunjuk kepada yang lebih berhak, yang meminta mereka untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang syafaatul uzma. Ya, syafaat ini juga diakui, diimani oleh kelompok-kelompok menyimpang termasuk Khawarij maupun Mu'tazilah. Jadi terkait dengan syafaat ini syafaat khusus ya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa kadza syafa'atuhu huwa wa ghairihi fi 'usatil muwahhidin alladziina udkhilun nar. معروفة لدى أئمة العلم أتباع السلف الصالح رحمهم الله. Demikian pula syafaat beliau dan syafaat dari yang selainnya, yakni selain beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk usatil muwahhidin ya, ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang masih memiliki tauhid, masih memiliki iman, yang mereka dimasukkan ke dalam neraka, di mana sebab, di antara sebab dikeluarkannya mereka dari neraka ada dengan syafaat dari para pemberi syafaat, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi yang lainnya, demikian juga orang-orang saleh termasuk di dalamnya para syuhada. Maka syafaat mereka ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dikeluarkannya ya ahli maksiat dari kalangan muwahhidin ini. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang fadlu tauhid. Di mana di antara keutamaan tauhid adalah mencegah kekekalan di dalam neraka. Dan jika seorang benar-benar tauhidnya sempurna, maka kesempurnaan tauhid ini ya menjadi pencegah untuk seorang dimasukkan ke dalam neraka sama sekali. Dan seorang yang sempurna tauhidnya bukan berarti dia tidak pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, karena yang demikian, yakni terjatuhnya seorang ke dalam perbuatan dosa ini perkara yang telah ditetapkan, ya, sebagaimana pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ibni Adam khata'un." Ya, setiap anak Adam itu banyak berbuat kekeliruan, berbuat dosa, berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Jadi bukan maknanya seorang yang tauhidnya sempurna tidak pernah terjatuh ke dalam kesalahan, tetapi seorang yang sempurna tauhidnya, kesempurnaan tauhidnya mencegah untuk dia istimrar di dalam perbuatan dosa, bahkan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Nah, terkait dengan jenis syafaat ini, ya, sebagaimana digambarkan di sini, bahwa ini syafaat yang dimiliki oleh Nabi dan juga selain beliau. Dan jenis syafaat ini yang diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Karena menurut hukum mereka, ini orang-orang sesat ini, bahwa siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, maka kekal di dalam neraka. Maka kekal di dalam neraka, tidak ada perkara yang akan bisa mengeluarkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis syafaat ini syafaat untuk ahli maksiat dari kalangan muwahhidin yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak mengampuninya sehingga dibalas dengan azab neraka. Ini yang diingkari oleh kelompok sesat al-Khawarij dan Mu'tazilah. Dan di sana selain syafaatul uzma ada syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yakni yang kedua setelah syafaat al-uzma adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya, yakni Abu Talib yang meninggal di atas kekufuran. Ya. Dan Nabi tidak memberikan syafaat untuk seorang kafir pun kecuali untuk siapa? Pamannya saja. Nabi tidak memintakan syafaat untuk ibunya, tidak pula untuk bapaknya. Dan karena kekufuran Abu Talib, maka syafaat dari Nabi SAW tidak bisa untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja diringankan azabnya yang semula di dasar neraka kemudian diangkat hingga di bagian yang paling dangkalnya dari neraka. Ya, sehingga yang terkena api neraka hanya telapak kakinya. Namun bersamaan dengan itu, ya, ketika ya terkena ya telapak kakinya api neraka, maka seketika mendidih otaknya, ya, padahal jarak yang sangat jauh tentunya antara telapak kaki dengan otak. Dan sebagaimana datang ya dalam hadis bahwa ukuran tubuh ahlun nar nanti pada yaumul kiamah ya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu, ya, ketika tersentuh telapak kakinya dengan api neraka, seketika mendidihlah otaknya. Dan Abu Talib mengira bahwa tidak ada orang yang lebih dahsyat azabnya dibandingkan dia. Ya, padahal ini yang paling dangkalnya. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya ya azab neraka, yang tentu semua dari kita pantas untuk berlindung dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya berbagai perkara yang bisa akan menjadi sebab masuknya seorang ke dalam neraka Allah. Kemudian syafaat yang ketiga, yang ini juga syafaat khusus bagi Nabi SAW, yang ini termasuk dalam cakupan al-maqam al-mahmud, yakni syafaat beliau untuk mereka yang telah ditetapkan sebagai ahlul jannah untuk masuk ke dalam jannah, di mana tidak ada yang berhak untuk dibukakan untuknya pintu jannah yang pertama kali masukinya kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau yang pertama kali menutup pintu jannah dan dibukakan untuk beliau pintu jannah, yang dengan itu masuklah mereka yang telah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Ini tiga syafaat khusus. Adapun syafaat yang sudah disebutkan tadi untuk ahli maksiat yang dimasukkan ke dalam neraka untuk dikeluarkan, ini untuk beliau dan juga untuk selain beliau. Juga syafaat yang lainnya, yang ini sifatnya umum, adalah syafaat untuk mereka yang telah ditetapkan vonis untuk dimasukkan ke dalam neraka untuk tidak memasukinya. Ini syafaat ini untuk Nabi dan untuk selain Nabi. Kemudian berikutnya yang ketiga, berarti semuanya ada enam jenis syafaat. Syafaat untuk ahlul jannah, untuk semakin ditinggikan derajat mereka di dalam jannah. Ini syafaat ini juga umum untuk Nabi SAW dan untuk selain beliau. Enam jenis syafaat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada beberapa kitab beliau. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.